خمسة. نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل البدء أطلب من الشيخ عبد المعطي أن يعتذر عن تأخره علينا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi Syekh minta saya untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin atas keterlambatan mulainya acara kita ini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan diberkati oleh Allah. Barakallahu fikum. Wa ashkur Syekh Abdul Mu'ti alladhi hadar liyutarjima lana fa ta'akharna لأنه هو الوسيلة لنقل الكلام إليكم. Beliau mengucapkan terima kasih yang besar dan atas keterlambatan ini beliau menanti kedatangan saya yang menerjemahkan, karena memang translate-nya dari penterjemah sehingga tidak bisa segera dimulai, maka acara ini akan beliau mulai setelahnya. Kuntu a'rif unasan min Indonesia wa qabaltuhum fi as-Saudiyah wa ba'dhum kana ya'mal fi makan qarib li wa tamannayt أنني أعرف عناوينهم وعنوانهم في أندونيسيا حتى أزورهم وأسلم عليهم وأشكرهم. Kata beliau, aku pernah mengenal beberapa orang dan aku bertemu dengan mereka di Saudi Arabia, yang sebagian mereka bekerja di tempat yang jauh. Kedatanganku ini aku berharap bisa bertemu dengan mereka dan mengucapkan salam kepada mereka. Wa kuntu a'rifu 'anhum wa ara fihim al-akhlaq at-tayyibah wa at-ta'amul at-tayyib. Wa lamma ra'ait fi huna أن الأخلاق التي رأيتها هناك هي هنا، فدل على أنهم جميعا إن شاء الله أهل أخلاق وتواضع. Kata beliau, dahulu aku mengenal beberapa orang ini mempunyai akhlak yang baik dan interaksi yang baik. Kemudian tatkala aku mengunjungi negeri ini, aku mendapati bahwa akhlak yang ada, yang pernah aku saksikan di sana, ada di sini. Maka aku berpraduga, aku menyangka kepada seluruh penduduk negeri ini insya Allah mempunyai akhlak yang baik dan kerendahan hati. Ba'da hadha atakallam an mawdu' aw an al-mawdu' الذي أعلن عنه، وهو الناس أو المجتمع في الجاهلية والإسلام. Kata beliau, setelah pembicaraan yang terdahulu, maka aku akan mulai masuk untuk berbicara tentang tema yang telah diiklankan, yaitu tentang masyarakat di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Wa fi nihayatil muhadarah سأسألكم أسئلة ومن أجاب فله جائزة. Kata beliau, di tengah-tengah muhadharah nanti aku akan bertanya kepada kalian dengan pertanyaan, barang siapa yang bisa menjawabnya maka dia akan mendapatkan hadiah. كانت حال الناس في الجاهلية في فوضى من العقيدة وبعض الأخلاق والعادات، dahulu keadaan manusia di masa jahiliyah berada di dalam kekacauan dalam perkara akidah maupun sebagian akhlak dan kebiasaan yang berlaku. Falamma jaa al-islam ghayyara al-khata' wa aqarra as-shawab. Tatkala datang Islam, maka Islam merubah yang salah dan mengokohkan yang benar. فمن أعظم الخلل في المجتمع الجاهلي ما يتعلق بالتوحيد بعبادة الله تعالى. Termasuk kesalahan yang sangat besar di masyarakat jahiliyah, yaitu yang berkaitan dengan tauhid. كانوا يعظمون الأصنام. Dahulu mereka mengagungkan berhala. بل وضعوها تحت الكعبة. Bahkan mereka meletakkannya di bawah Ka'bah. واتخذت كل قبيلة صنما. Dan mereka menjadikan berhala-berhala tersebut. فإذا أراد أحدهم سفرا ذهب عند صنمه. Apabila mereka ingin safar, terlebih dahulu mereka datang ke berhala-berhala itu. وَإِذَا أَرَادُوا حَرْبًا ذَهَبُوا عِنْدَ أَصْنَامِهِمْ. Apabila mereka ingin berperang, mereka terlebih dahulu datang kepada berhala-berhala itu. وَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي أَمْرٍ ذَهَبُوا عِنْدَ أَصْنَامِهِمْ. Apabila mereka berselisih dalam sebuah masalah, mereka pergi ke berhala-berhala mereka. وَلَهُمْ طُرُقْ وَعَادَاتْ عِنْدَ الْأَصْنَامِ يَحْتَكِمُونَ إِلَيْهَا. Mereka mempunyai kebiasaan-kebiasaan dan cara-cara tertentu datang kepada berhala-berhala itu. وَمِنَ الْمُضْحِكَاتِ termasuk perkara yang menggelikan أَنَّ بَعْضَهُمْ يَصْنَعُ الصَّنَمْ مِنَ التَّمْرِ فَإِذَا جَاعَ أَكَلَهُ. Sebagian mereka membuat berhala dari kurma, apabila dia lapar kemudian dia memakannya. ومن الأخطاء في المجتمع الجاهلي ما يتعلق بالقمار. Termasuk dari kesalahan yang besar di masyarakat jahiliyah apa yang apa yang berkaitan dengan interaksi-interaksi yang batil. فكان الرجلان يضع كل واحد مجموعة من المال. Dahulu sebagian orang meletakkan sekumpulan dari harta. فمن فاز أخذ المال كله. Barang siapa yang berhasil di dalam sebuah undian maka dia akan mengambilnya. وبعضهم يضع أولاده ودوابه. Sebagian mereka bertaruh dengan hewannya. فَإِذَا فَازَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ أَخَذَ أَوْلَادَهُ وَبَهَائِمَهُ. Dan apabila ada yang menang maka si pemenang akan mengambil seluruh harta dan hewan yang dipertaruhkan. Lama jaa al-Islam harrama ibadat al-asnam. Maka tatkala datang Islam, Islam mengharamkan penyembahan kepada berhala. Wa arja'a da'wat al-anbiya wa hiya ibadatullah wahdah. Dan mengembalikannya kepada dakwah para nabi, yaitu mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ja'ala al-multaja sunabi bal at-tauhid kulluhu lillah ta'ala. Maka tidak ada berhala yang diibadahi, tidak ada malaikat yang diagungkan, tidak ada nabi yang dilakukan pendekatan diri kepadanya, bahkan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'at al-ayatul katsira qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan telah datang ayat-ayat yang cukup banyak seperti surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat seluruh manusia mengembalikan urusan mereka meminta kepada Allah. La yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Wa ja'at al-ayat allati ta'mur bi'ibadatillah wahdahu, ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Dan datang ayat-ayat yang memerintahkan untuk mengibadahi Allah semata, seperti firman Allah, wahai kaumku, tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi untuk kalian kecuali hanya Allah. Wa ja'at al-ayat ad-dalah 'ala anna Allah wahidun la syarika lah. Dan datang ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah semata yang diibadahi dan tidak ada sekutu baginya. Wa qala Allah la tattakhidhu ilahain ithnain. Innama huwa ilahu wahid. Datang ayat yang mengatakan bahwa kalian tidak mempunyai, tidak ada bagi kalian sesembahan-sesembahan yang lain. Sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Wa kana ba'du jahiliyyin idza 'abada as-sanam yaqul na'buduhu liyuqarribuna ila Allah zulfa. Dahulu sebagian orang jahiliyah mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai pendekatan diri kepadanya dengan sedekat-dekatnya. Fa ankara Allah dzalika 'alaihim wa abtalah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingkarinya dan membatilkannya. Mubayyana Allah dzalika fi kitabihi ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Maka Allah menjelaskan hal itu di dalam kitabnya. Allah kisahkan tentang mereka. Mereka mengatakan bahwa kami tidaklah mengibadahinya melainkan untuk mendekatkan kami dengan sedekat-dekatnya. Wa kana ba'dul jahiliyyin idza nazala wadiyan fil lail khassatan aw fil nahar ista'adha bi sayyidil wali min al jinn. Sebahagian orang jahiliyah kalau singgah di sebuah tempat, terlebih lagi di malam hari, demikian pula di siang hari, maka dia akan berlindung kepada si pemilik atau penghuni tempat tersebut. Fabayyana Rasul alaihi salam butlana dhalika wa anna al-isti'adah la takunu illa billahi wahdah. Allah menerangkan hal tersebut dan menjelaskan bahwasanya tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah semata. فجعل الإسلام العبادة لله تعالى وحده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dan Islam datang menjelaskan bahwa peribadatan itu semurninya adalah hanya untuk Allah semata. وجعل الخشية لله وحده. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah dan merasa takut kepadanya. فلا تخشوه مخشوني. Maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takut hanyalah kepada Allah. Wa amma ma yata'allaq bil qimar faqad abdala Allahu al-muslimina bil bay'i wasyira'i al-halal. Adapun yang berkaitan dengan perjudian, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kaum muslimin jual beli yang halal. Wa kana ar-riba syai'an fil jahiliyah. Dahulu praktek riba sangat tersebar luas di masyarakat jahiliyah. Fa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Maka Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Li'anna ar-riba fihi dhulm. Karena riba itu di dalamnya terdapat kezaliman. Wa fihi akhdh amwal an-nas bil batil. Dan mengandung pengambilan harta manusia dengan cara yang batil. Wa fihi wujudus syahna wal adawah bainan nas. Di dalamnya terdapat permusuhan dan pertikaian di antara manusia. Idzan faghayyara al-islam 'aqidat al-jahiliyyin wa harrama 'alaihim al-qimar wa harrama 'alaihim ar-riba. Maka Allah Islam datang merubah akidah orang-orang jahiliyah dan mengharamkan perjudian serta perbuatan riba. Harrama Allah ar-riba wa abdala an-nasa bil bai'i wasyira'i al-halal. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan bagi manusia jual beli yang halal. Wa bayyana anna ar-riba manzu'ul barakah. Dan diterangkan dan Allah menerangkan bahwasanya riba itu berkahnya dicabut oleh Allah. Yamhaqullahu ar-riba. Allah menghapuskan riba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wadharu ma baqiya minar riba. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan perbuatan riba. Wa mimma 'alajahu al-islam wa ghayyarah hal al-mar'ati fil jahiliyah. Termasuk yang ditanggulangi oleh Islam adalah kondisi perempuan di masa jahiliyah. Kanat al-mar'atu fil jahiliyah muhtaqaratan muhana. Dahulu para wanita di masa jahiliyah dalam keadaan dihinakan dan direndahkan. Bal kana ar-rajulu idza hamalat imra'atuhu yakhsha an tad'a untha. Bahkan dahulu di masa jahiliyah, apabila ada seseorang istrinya mengandung, dia khawatir bahwa anak yang dikandungnya adalah wanita. Wa nasit an aqul aidan kanu fil jahiliyah yarbutuna 'ala ad-dawab al-hibal wa 'ala aydihim litaqiyahum al-marada wash-shar. Faja'a al-islam fa-abtalaha wa bayyana annaha tazidu al-wahna wal-marad wa anna syifa' min Allah ta'ala. Dan yang aku lupa, kata beliau, beliau ingin menjelaskan bahwasanya di masa jahiliyah orang-orang jahiliyah itu mengikatkan di hewan-hewan mereka jimat-jimat yang dengannya mereka ingin melindungi hewan-hewan tersebut dari penyakit-penyakit. Maka sungguhnya penyakit itu tidaklah menambah, jimat itu tidaklah menambahi melainkan kelemahan, dan kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan fil jahiliyah kana al-kuhan was-sahara lahum makana wa lahum taqdir 'inda al-jahiliyyin. Dahulu di masa jahiliyah para dukun mempunyai kedudukan dan posisi di tengah-tengah mereka. Kanu idza aradu amran dhahabu ila al-kahin wa sa'aluhu hatta yukhbirahum 'an 'ilm al-ghaib. Dahulu di masa jahiliyah, bila mereka menginginkan sesuatu, mereka datang kepada para dukun itu agar para dukun memberitakan kepada mereka tentang ilmu al-ghaib, tentang perkara yang ghaib. Faja'a al-islam fa abtala dhalika wa bayyana anna dhalika min adh-dhalal. Maka Islam datang menjelaskan kebatilan hal tersebut, bahwa itu adalah kesesatan. Wa anzal wa min dhalika qawluhu ta'ala qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh al-ghaiba illa Allah. Maka Allah menurunkan firman-Nya bahwa tidak ada yang mengerti perkara ghaib baik di langit maupun di bumi kecuali hanya Allah. Wa ja'at al-ahadits an-nabawiyyah tubayyin anna adh-dhahab ila al-kuhan was-sahara haramun la yajuz. Dan datang hadis-hadis yang menjelaskan bahwa datang kepada para dukun adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Wa fi hadha al-'asr tasamma as-sahara bi asma' yakhda'una an-nasa biha. Dan pada masa ini para dukun itu telah memberi gelar, memberi nama kepada diri mereka dengan nama-nama yang lain. Fa yatasammun bi qurra'il kaf. Ya'ti ahaduhum yanzur fi kaffihi thumma yaqul ta'ish kadha tat'al kadha. Sebagian mereka melihat kepada telapak tangannya dan memberitakan apa yang akan terjadi. Wa ba'dhum yusammunhum qurra'il finjal, yanzur fi finjal. Fiyakul ta'ish wa tarbah wa taqsar hakala. Sebagian mereka melihat kepada gelas atau kepada sebuah bejana, kemudian memberitakan bahwa akan terjadi demikian dan demikian. Arja' ila mawdu' al-mar'ah fil jahiliyah. Semua ini sama dengan perbuatan jahiliyah. كان الرجل إذا حملت امرأته وبلغت وقت وضع الولادة. Dahulu di masa jahiliyah, bahwa seorang wanita apabila mengandung dan melahirkan, يذهب بها إلى الصحراء ويأخذ معها امرأة تولد امرأته. Maka dia akan pergi dan dia akan pergi membawa istrinya bersama seorang pembantu yang akan membantunya untuk melahirkan. فتقوم المرأة المساعدة وتحفر حفرة ثم يذهب الزوج بعيدا فإذا وضعت المرأة أنثى وضعتها في الحفرة ثم دفنتها وإذا وضعت ولدا رفعته قيديها. Kemudian nanti di tengah padang pasir apabila si istri melahirkan anak wanita, wanita yang menjadi pembantu si istri tersebut akan menggalikan tanah, dan apabila anak yang dilahirkan adalah wanita maka anak itu akan ditanam, dikubur. Kalau anak itu adalah pria, anak lelaki, maka anak itu akan diangkat di hadapannya. Wa ba'dul jahiliyyin wa hum zu'ama'il jahiliyyin yatahammal an yurabbi al-bint ila sana al-khamisah. Sebahagian dari pemuka orang-orang jahiliyah terkadang dia mau menanggung sampai anak wanita itu berusia 5 tahun. Fa idza balaghat as-sana al-khamisah amara amara zawjatah an tulabbisaha thiyab al-jamilah thumma yadhhab biha ila makan yusamma bi'r an-nisa. Kemudian nanti dia akan memerintahkan kepada istrinya memakaikan anak wanita itu dengan pakaian yang bagus dan membawanya ke sebuah tempat yang diistilahkan dengan sumur wanita. ثم يجلس عند البئر ويقول لابنته انظري هل في البئر ماء. Kemudian dia akan meminta kepada anak wanitanya itu untuk melihat ke bawah sumur tersebut, lihatlah bahwa di bawahnya itu ada air. فتنظر الصغيرة في البئر فيقوم هذا الرجل الشقي فيرفع قدميها حتى تسقط في البئر. Maka kemudian tentunya anak wanita kecil tadi akan melihat ke bawah, lalu si bapak orang yang celaka ini akan mendorong anaknya dan menjerongkokkannya ke dalam sumur. كانوا يتشاءمون من البنت ويكرهون ولادتها. Dulu mereka menganggap adanya nasib buruk dengan adanya anak wanita dan mereka tidak menginginkannya. Dzakarallahu dzalika fil Qur'an wa ankarahu 'alaihim wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Maka Allah menyebutkan hal ini di dalam Al-Qur'an dan mengingkarinya. Kenapa anak wanita kecil itu dibunuh? Dengan sebab apa dia dibunuh? Wa fil ayatil ukhra wa idza busyira ahaduhum bil untha ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. Dan apabila salah seorang diberi kabar gembira dengan kelahiran seorang anak wanita maka wajahnya akan menghitam dalam keadaan dia murka karena buruknya berita yang disampaikan kepadanya. جاء الإسلام فأكرم المرأة. Maka Islam datang dengan meninggikan posisi para wanita. جاءت السنة إذا ولد للرجل أنثى يذبح عنها كبشا عقيقة شكرا لله تعالى. Dan di dalam sunnah datang ajaran di mana apabila seorang melahirkan seorang wanita maka dia menyembelih seekor kambing dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وبعدما كانت في الجاهلية تزوج أو تهمل في صغرها جاء الإسلام وأمر بحضانتها ورعايتها والنفقة عليها. Dan dahulu di masa jahiliyah mereka merendahkan para wanita tersebut, maka Islam datang untuk mengajari agar memeliharanya, menjaganya dan bertanggung jawab kepadanya. وبعدما كانت في الجاهلية المرأة تزوج بدون اختيارها بدون علمها أبوها يختار لها زوج فيزوجها دون أن يستشيرها ودون رضاها وعلمها. Dahulu di masa jahiliyah, seorang wanita dinikahkan tanpa seizinnya, tanpa sepengetahuannya. جاء الإسلام فأمر بمشورة البنت قبل زواجها ولا بد من رضاها قبل زواجها. Datang Islam mengajarkan bahwa seorang wanita dinikahkan dengan sepengetahuannya dan dengan seizinnya. بل قال بعض العلماء يحرم أن يزوج الرجل ابنته دون رضاها وللقاضي أن يفسخ النكاح. Kemudian bahkan sebagian ulama menganggap bahwa haram hukumnya atau tidak boleh menikahkan wanita tanpa sepengetahuannya dan pernikahan itu bisa dibatalkan. في الجاهلية إذا تزوج الرجل تبقى المرأة معه حتى تموت، بينما في الإسلام إذا تزوج الرجل وآذى المرأة وظلمها ولم يعدل معها فإنها تطلق منه إما من نفسه أو من القاضي. Sedangkan di masa jahiliyah, apabila seorang lelaki, apabila seorang pria atau seorang lelaki telah menikahi seorang wanita, wanita itu akan terus tetap berada bersamanya meskipun si lelaki itu telah menzaliminya, telah menganiayanya. Sementara Islam, wanita yang terzalimi, wanita yang teraniaya, maka dia dipisahkan dari suaminya, apakah dari dirinya sendiri yang meminta perceraian atau dari seorang qadhi. Fil jahiliyah في الجاهلية كانوا يحرمون المرأة من الميراث إذا مات أبوها أو أخوها أو زوجها فليس لها حظ من الميراث. Sedangkan di masa jahiliyah seorang wanita tidaklah mempunyai hak perwarisan apakah dari bapaknya atau saudaranya atau dari suaminya. جاء الإسلام فأعطاها الميراث، أعطاها النصف إذا كانت بنتا أحيانا، وأعطاها السدس أو الثلث إذا كانت أما. Maka Islam datang memberinya hak waris, terkadang memberinya setengah dari hak waris, terkadang memberinya seperenam atau sepertiga apabila dia seorang ibu. وعلم الفرائض يوضح هذا كله. Dan ini ada semuanya di dalam ilmu perwarisan. في الجاهلية إذا كسفت الشمس أو خسف القمر قالوا مات عظيم أو ولد عظيم. Di masa jahiliyah apabila terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari mereka berkeyakinan bahwa ada seorang besar, orang besar yang telah meninggal dunia atau ada orang besar, orang mulia yang telah dilahirkan. Jal Islam فأبطل ذلك وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان أو لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بهما من شاء من عباده. Kemudian datang Islam, maka Islam menjelaskan bahwa semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tidaklah terjadi karena kematian seseorang atau kehidupan seseorang, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberi pertakut kepada para hambanya. Wa amara an-nabiy alaihi salam idza asy-syams kasafat wal qamar khasaf an yadhhaba an-nas al-masajid wa yusalluna wa yad'una Allah rabbahum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa apabila manusia melihat gerhana ini agar mereka bergegas ke masjid melaksanakan salat dan berdoa. Fil jahiliyah kanu yata'assabun li ansabihim wa yahtaqirun al-akharin. Di masa jahiliyah mereka berbangga-bangga dengan nasab mereka dan merendahkan yang lain. Ja'a al-Islam fabayyana anna afdhalan nasa أن أفضل الناس أتقاهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Maka Islam datang, Islam menjelaskan bahwa manusia yang paling utama adalah yang paling bertakwa. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an bahwa yang paling utama di antara kalian adalah yang paling bertakwa. دخل في الإسلام أناس من الروم والفرس فرفعهم الله وأعلى مقامهم. Di dalam Islam masuk beberapa orang dari kalangan Persia dan Romawi ke dalam Islam, kemudian Allah meninggikan dan mengangkat derajat mereka. وكفر أناس من العرب فأذلهم الله. Dan ingkar beberapa orang dari kalangan Arab dan Allah menghinakan mereka. فالميزان عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Maka neraca ukurannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling utama di antara kalian, yaitu yang paling bertakwa. Wa ana sa'atikum fa'idah 'inda hadhihi an-nuqtah. Aku akan memberikan kepada kalian sebuah titik pelajaran dalam permasalahan ini. An-nas fi kulli mujtama' yatafadhalun yufaddil ba'dhuhum 'ala nafsihi 'ala al-akharin. Manusia di tengah-tengah masyarakat, sebagian mereka menganggap dirinya lebih tinggi daripada yang lain. وهناك ستة موازين يتفاضل بها الناس. Di sana ada enam neraca ukuran yang manusia bisa diketahui mana yang lebih utama daripada yang lain. الميزان الأول ميزان النسب. Yang pertama adalah neraca nasab. الميزان الثاني ميزان كثرة المال. Yang kedua adalah banyaknya harta. الميزان الثالث ميزان كثرة الأولاد. Yang ketiga banyaknya anak. الميزان الرابع ميزان العشيرة والجماعة. Yang keempat adalah banyaknya pengikut. الميزان الخامس ميزان الوظيفة والمنصب. ميزان الوظيفة والعمل. Yang kelima adalah neraca posisi pekerjaannya. هذه خمسة موازين. خمسة نعم. يتفاضل بعض الناس على بها على الآخرين. Inilah lima neraca ukuran di tengah-tengah manusia yang sebagiannya dianggap lebih utama daripada yang lain. وهذه الموازين الخمسة إذا لم تسخر في طاعة الله فلا قيمة لها عند الله. Lima neraca ini kalau tidak digunakan di dalam ketaatan kepada Allah maka tidak ada nilainya di hadapan Allah. Amma mizanun nasab fayaqulu ta'ala fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Adapun mengenai nasab, Allah telah menyatakan apabila trompet sangsakala telah ditiupkan maka tidak ada kemuliaan nasab di antara mereka. Wa amma mizan al-kathratil mal وكثرة الولد يوم لا ينفع مال ولا بنون. Adapun mengenai banyaknya harta dan anak, Allah menyatakan pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, tidaklah bermanfaat anak dan tidak pula harta. وأما الميزان الرابع ميزان العشيرة وكثرة الأسرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. Adapun mengenai banyaknya jumlah keluarga, jumlah orang yang bersamanya, Allah menyatakan pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya, bahkan dari ibunya dan bapaknya. Wa amma mizan al-amal wal wazifah fama nafa'a fir'aun al-mulk. Adapun mengenai neraca pekerjaan, maka tidak ada satu kekuasaan yang bermanfaat bagi mereka. Wa baqiya mizan wahid wa huwa a'zamu al-mawazin. Tinggal satu neraca yang sangat bermanfaat. Ana as'alukum ma hadha al-mizan? Aku bertanya kepada kalian, apakah neraca ini? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi aktsarukum malan atqakum. Al-mizan huwa at-taqwa. Allah menyatakan bahwa wahai sekalian manusia, kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Tetapi yang paling mulia di antara kalian neracanya adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Kanu fil jahiliyah idza mat al mayyit yaqta'u al insanu sha'rah wa yashaqqu thawbah wa yasih bi ala sawtihi. Dahulu di masa jahiliyah apabila ada orang yang meninggal dunia maka keluarganya atau orang yang menjadi keluarganya akan merobek pakaiannya, menjambak-jambak rambutnya. Jaa al-Islam fanaha an hadza kullih wa harrama. Maka Islam datang melarang semua perbuatan ini. وأمر بالرضا بقضاء الله وقدره. Dan Islam mengajarkan untuk ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan ketetapannya. Wa an yaf'al al-insan an yaqul al-insan 'inda al-masa'ib inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan seseorang mengucapkan ketika datangnya musibah, kita adalah milik Allah dan hanya kepada-Nya kita. Wa an yu'azzi akhahu al-muslima idza mata lahu mayyit. Dan hendaknya seseorang bertakziah kepada saudaranya yang muslim. Fil jahiliyah kanu yu'azzimuna kanu yaftakhirun 'indahum ma yusamma bith-tha'r wal-intiqam wa kanu yatanasarun 'ala al-batil. Dahulu di masa jahiliyah mereka saling berbangga dengan apa yang disebut dengan balas dendam. Faja'a al-Islam wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Mereka saling bantu membantu di atas kebatilan. Kemudian Islam datang untuk memerintahkan mereka agar saling bantu membantu di atas kebaikan dan takwa dan tidak di atas perbuatan dosa. Ba'da hadha akhtim al-muhadarah bi dhikr ba'd al-khisal allati kanat fil jahiliyah wa aqarraha al-Islam. Maka kemudian saya akan menutup ceramah ini dengan menjelaskan beberapa hal yang ada di masa jahiliyah dan diakui oleh Islam. Qala sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutmim aw liutammima makarim al-akhlaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kanu fil jahiliyah yu'azzimuna sya'n al-'ird, 'ird al-mar'ah. فلا يرضى أحد أن ينظر أحد إلى امرأته أو أن يتحرش بها. Dahulu di masa jahiliyah mereka sangat menjaga kehormatan wanita mereka, maka tidak boleh seorang pun melihat kepada istrinya. وكانوا في الجاهلية يستقبحون الكذب. Dahulu di masa jahiliyah mereka menganggap buruknya perbuatan dusta. ومع الأسف الشديد كثير المسلمين أو بعض المسلمين يكذب. Tapi sangat disayangkan banyak di antara kaum muslimin yang masih berdusta. وكانوا في الجاهلية يعظمون شأن الوفاء بالوعد. Dahulu di masa jahiliyah mereka sangat mengagungkan memenuhi janji. حتى قال بعض الصحابة كان الواحد في الجاهلية يحب أن يموت عطشا ولا أن يعرف بخلاف الوعد. Dahulu datang dari sebahagian sahabat bahwa dahulu di masa jahiliyah dikatakan oleh sebahagian sahabat mereka lebih baik mati dalam keadaan kehausan daripada dikenal sebagai orang yang tidak menepati janji. وكانوا في الجاهلية يعظمون العطاء باليمين والأخذ باليمين. Dahulu di masa jahiliyah mereka terbiasa untuk memberi dengan tangan kanan dan menerima dengan tangan kanan. وكانوا في الجاهلية يحبون إكرام الضيف. Dahulu di masa jahiliyah mereka suka memuliakan tamu. وكانوا في الجاهلية يعظمون شأن الأمانة وحفظ الأمانة. Dan dahulu di masa jahiliyah mereka sangat menganjurkan memenuhi amanah. Wa fil jahiliyah yansurun al-mazlum. Yansurun al-dha'if al-mazlum. Dahulu di masa jahiliyah mereka suka membantu orang-orang yang lemah dan terzalim. Faja'a al-Islam fahaffa 'ala hadhihi al-khisal jami'an wa akthar minha. Dan kemudian datang Islam, Islam mengakui semua perbuatan baik ini dan menganjurkannya. Hatta qala ba'du as-sahabah ya laita lana akhlaq abaina fil jahiliyah ma islamina. Sampai berkata sebahagian sahabat, alangkah indahnya kalau kami mempunyai akhlak-akhlak dari bapak-bapak kami yang terdahulu bersama apa yang ada di dalam Islam. أخيرا أشكر الله تعالى الذي جمعني بكم في هذا المكان. Terakhir aku bersyukur bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Ashkurukum thumma ashkurukum ala husni akhlaqikum wa ala hirsikum ala sama' al-fa'idah. Dan aku berterima kasih kepada kalian atas baiknya akhlak kalian dan perhatian kalian untuk mendengarkan ini. Wa mimma a'jabani fi hadha hudur al-kibar was-sighar. Dan aku lihat di tengah-tengah kalian ada sebagian anak-anak kecil. Wa hudur al-askariyin wa ghair al-askariyin. Dan hadirnya yang dari kalangan militer ataupun yang bukan. Wa as'alullah at-tawfiq lil jami'. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk kita semuanya. Wa ana uhibbukum katsiran. Uhibbukum. Dan beliau katakan beliau mencintai kita semuanya. Siasku andama. Kada? Siasku andama. Siasku ana uhibbukum ايش معناها؟ Siasku. Saya suka semuanya. Saya ku semuanya. Sahih? Beliau suka semuanya gitu, cinta semuanya. طيب. نعم. طيب ممكن أسألهم أسئلة؟ Beliau mau bertanya kepada antum. أنا ذكرت في المحاضرة أشياء غيرها في الجاهلية أخطاء غيرها الإسلام. Tadi di tengah-tengah ceramah aku sebutkan hal-hal yang dirubah oleh Islam dari apa yang ada di masa jahiliyah. من يذكر واحدا منها؟ Siapa yang sebut satu daripadanya? Nah. عبادة الأوثان. من يذكر ثانيا؟ هذا الأخير. الأخير نعم. طيب. يا. ها؟ ربا. الربا ما شاء الله نعم. ما شاء الله. إذن عبادة الأوثان والربا وأد البنات أيضا. ها؟ إكرام الأنثى. إكرام المرأة ما شاء الله. أيضا. أبا. عبادة الأوثان. طيب. بارك الله فيك. تفضل. ها؟ حق الإرث للمرأة. ما شاء الله. طيب أشياء نعم. ها؟ خلاص إكرام المرأة. ما شاء الله. طيب أشياء في الجاهلية الإسلام أقرها. Sekarang masalah-masalah yang ada di jahiliyah dan diakui oleh Islam. Hah? Biar saya dulu yang. Apa? Hifdzul aman. Hifdzul aman. Ana fahimt ma syaa Allah. Baik. Ya ana fil matlub. Ma syaa Allah. الوعد. عدم الكذب. ما شاء الله ما شاء الله. هذا المسجد ما اسمه؟ المسجد اسمه مسجد البركة. البركة. البركة. ما شاء الله. نريد أن نسميه مسجد. نريد أن نسميه مسجد الأذكياء. الأذكياء ما شاء الله. مسجد الأذكياء. أي نعم. عشان الأذكياء فلا. هذا لصاحب المسجد. من هو؟ أين صاحب المسجد؟ وين أبو زكي؟ Kata Syekh, kalau boleh usul, masjidnya namanya Al-Barokah ya. Beliau mau ingin merubah namanya jadi Masjid Al-Azkiyah. Masjidnya orang-orang cerdas. طيب شكرا لكم وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بكم مرة أخرى. وأنا كنت أحب أندونيسيا سابقا، لكن زاد حبي لها بعد أن رأيت أهلها في بلدهم. Kata beliau, beliau berterima kasih banyak kepada kita semua dan beliau mencintai kita semua. Dari dahulu beliau sudah kepingin datang ke Indonesia dan setelah beliau sampai menyaksikan apa yang ada, beliau semakin cinta kepada negeri ini. Syukran lakum wa as'alullah an yajma'ana fid dunya ala hal wa fil akhirah fi firdausihi al'ala. Beliau berterima kasih sekali lagi dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita selalu dalam kondisi yang seperti ini dan nanti di akhirat kelak di dalam al-firdausil a'la. Wa as'alullah taala an yajma'a syamlal muslimin. Kumohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempersatukan kaum muslimin. Ala at-tauhid was sunnah. Di atas ketauhidan dan sunnah. Wa ala at-taqaddum fi umurid dunya. Dan maju dalam urusan dunia mereka. Wa an yukfihum syarr asy-syirki wal bid'ah. Dan semoga Allah menjaga mereka dari kejahatan syirik dan perbuatan bid'ah. Wa as'alullah an yarfa' anhum asy-syahna'a wal baghdha. Dan aku mohon kepada Allah semoga Allah menyingkirkan dari mereka segala pertikaian dan permusuhan. Wa an yaj'alahum mutahabbina shadiqin. Dan menjadikan mereka saling mencintai dan menjadi orang-orang yang jujur. كما أسأل الله أن يبلغنا رمضان. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala أن يبلغنا رمضان. Semoga Allah menyampaikan kita di dalam bulan suci Ramadan. وأن يتقبل منا صيامه وقيامه. Dan semoga Allah menerima dari kita nantinya puasa kita dan salat malam kita. شكرا لكم جميعا. وشكرا للشيخ أبي زكي وشكرا للمترجم عبد المعطي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. Beliau berterima kasih kepada Syekh Abu Zaki dan selanjutnya. Siasku anda. Saya cinta kalian. Ahubukum. Ana uhibbukum. Eh? Saya cinta kalian. Saya anta kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.